Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa akhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan-kenikmatannya yang semata-mata karena hidayah, rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menyempurnakan amalan-amalan salih yang akan kita gunakan biiznillah sebagai bekal di yaumul qiyamah nanti. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi kita membaca hadis-hadis yang ditulis atau dikumpulkan oleh al-imam Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimahullahu taala, yang beliau berikan judul kumpulan hadis tersebut dengan Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis kumpulan dari Al-Imam An-Nawawi. Dan pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-18. Kemudian biiznillah insyaallah di malam hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-19 dari 42 hadis yang beliau sebutkan dalam kitab beliau ini. Qala al-Imam Yahya bin Syaraf ibn Hasan ibn Husain An-Nawawi rahimahullah, al-hadithu tasi'a asyara, hadith yang ke-19. An Abil Abbasi Abdillah ibn Abbasin radiyallahu anhuma qala, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yawman faqala, ya ghulam inni u'allimuka kalimah. Dari sahabat Abul Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dahulu pada satu hari aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, wahai anak kecil, ghulam. Karena dikala itu Abdullah bin Abbas baru hampir mau balik. Karena peristiwa ini wallahu alam terjadi pada Hajjatul Wada. Wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila kamu ingin meminta pertolongan, ingin meminta bantuan, maka mintalah bantuan tersebut kepada Allah. Wa'lam, dan yakinilah, annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in, bahwasanya seluruh umat ini seandainya mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan untukmu. Wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in, dan yakinilah pula, apabila seluruh umat ini semuanya mereka bersatu padu untuk memberikan madharat dan mara bahaya kepadamu, lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika, mereka tidak akan mampu memberikan mara bahaya kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan atasmu. Rufi'atil aqlam, pena-pena telah diangkat, wa jaffatish shuhuf, dan tinta-tinta telah kering. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Jami'nya. Wa qala haditsun sahih, beliau katakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, dan beliau sebutkan juga riwayat hadis ini dari selain kitabnya Al-Imam At-Tirmidzi dalam Jami'nya. Di antaranya adalah riwayat Ahmad dalam Musnadnya, riwayat Hanan dalam kitab Zuhud, riwayat Abd ibn Humaid dalam Musnadnya, dan yang lainnya. Disebutkan ihfazillaha tajidhu amam, jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi birraha ya'rifka fi syiddah, berkenalanlah dengan Allah atau perhatikanlah Allah subhanahu wa ta'ala pada masa-masa mudahmu, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memperhatikanmu di masa sulitmu. Wa'lam, dan yakinilah, annama akhta'aka lam yakun liusibak, bahwasanya apa yang tidak ditakdirkan untukmu pasti tidak akan mengenaimu. Wa ma asabaka lam yakun liukhti'ak, dan apa yang ditakdirkan untuk mengenaimu pasti dia tidak akan meleset darimu. Wa'lam, dan yakinilah, annan nasra ma'a sabr, bahwasanya pertolongan itu disertai dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwasanya jalan keluar itu pasti ada pada setiap kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan pada setiap kesulitan akan ada banyak kemudahan-kemudahan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, lafaz hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berisikan pesan-pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang amat sangat berharga. Di antaranya yang pertama adalah ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Seorang hamba menjaga Allah bukan artinya dia menjaga zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun anil alamin, Allah itu maha tidak butuh kepada alam semesta. Allah itu qayyum, maha berdiri sendiri. Allah qawi, Allah maha kuat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan zatnya itu untuk dijaga. Dan yang dimaksud dengan ihfazillah, jagalah Allah dalam hadis ini, maksudnya adalah sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, antahfaz hududahu wa syari'atahu, engkau jaga batasan-batasan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan untukmu, dan engkau jaga juga syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atasmu. Fataqumu bi amri, engkau laksanakan perintahnya. Wa tajtanibu nahya, engkau jauhi larangan-larangannya. Wa tusaddiq khabarah, engkau benarkan berita-berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya hifdillah, yang kalau diringkas dengan satu kata artinya adalah taqwa. Menjaga Allah subhanahu wa ta'ala artinya kita bertakwa kepada Allah dengan senantiasa memperhatikan hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan membenarkan segala berita yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita. Al-Syeikh Saleh bin Abdul Aziz al-Syeikh hafidhahullah ta'ala, beliau menjelaskan hak-haknya Allah yang harus kita jaga itu ada dua. Yang pertama adalah hukukun wajibah, hak-hak yang wajib untuk dijaga. Yang kedua adalah hukukun mustahabah, hak-hak yang sunnah untuk dijaga. Dan beliau katakan, barakallahu fikum, faman hafidhal famin hifdillah li an yakuna minas sabiqina bil khairat. Termasuk daripada seorang itu menjaga Allah, dia termasuk daripada as-sabiqina bil khairat, menjadi orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan, yaitu dengan menjaga hak-hak yang wajib, dengan menjaga hak-hak yang sunnah. Kalau itu berkaitan dengan sholat, maka dia jaga salat wajibnya dan juga dia jaga salat-salat sunnahnya. Kalau itu adalah dalam hal puasa, maka dia jaga haknya Allah yang wajib dalam berpuasa, itu puasa di bulan Ramadan, dan hak Allah yang sunnah dalam masalah puasa adalah dia melaksanakan puasa-puasa sunnah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Ini. Dengan seseorang menjaga dua hak tersebut, dia jaga hak-haknya Allah yang wajib, dia jaga hak-haknya Allah yang mustahab, dia termasuk daripada as-sabiqina bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Wal muqtasid aidan, dan orang yang tengah-tengah juga. Qad hafidhallah, orang yang muqtasid ini secara derajat di bawahnya as-sabiqina bil khairat. Al-muqtasid kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah orang yang tengah-tengah. Al-muqtasid maksudnya adalah man hafidhallah fi huquqihil wajibah duna huquqihil mustahabbah. Orang yang menjaga hak-haknya Allah dalam perkara-perkara yang wajib saja tanpa selalu menjaga hak-haknya Allah yang sunnah. Terkadang dia jaga, terkadang tidak. Bahkan mungkin seringnya tidak dia lakukan yang sunnah-sunnah, tapi yang wajib dia perhatikan. Ini namanya muqtasid, orang yang tengah-tengah. Bukan termasuk as-sabiqina bil khairat, bukan termasuk orang-orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan, karena dia hanya menjaga hak-haknya Allah yang wajib. Dan kata Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah, orang yang muqtasid juga termasuk daripada orang yang menjaga hak-haknya Allah, termasuk daripada orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, namun secara derajat dia di bawah yang pertama. Tentunya kita berusaha untuk termasuk daripada bagian yang pertama, termasuk daripada as-sabiqina bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan, karena semakin besar bagian penjagaan hamba terhadap hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar pula penjagaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Inna ajraki ala qadri nasabaki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, sesungguhnya pahalamu itu sesuai dengan kadar letih dan lelah. Semakin seorang lelah dalam beribadah, semakin seorang getol dalam menjaga hak-haknya Allah, bukan hanya yang wajib-wajib saja dia jaga, yang sunnah-sunnah juga dia jaga, maka tentunya pahala yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan lebih banyak. Dan berkaitan dengan hadis kita sekarang, penjagaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba tadi tentunya lebih besar daripada penjagaan yang akan Allah berikan kepada al-muqtasid. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, dan kita sudah tahu apa maknanya jagalah Allah. Dan orang yang menjaga Allah, Allah akan balas dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahfazka. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga. Bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala jaga dunianya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan-urusan dunianya. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, an yahfadzahu fi dunya, Allah jaga dia dalam masalah dunianya, fa yahfadzu lahu masalihahu fi badanihi. Allah jaga untuknya maslahat-maslahat pada badannya. Bi an yusihahu, Allah berikan kesehatan pada dirinya. Wa fi rizqihi, Allah Subhanahu wa taala juga jaga rizkinya. Bi an yu'tiyahu hajatahu, dengan Allah berikan kebutuhan-kebutuhannya. Au yuwassi alaihi fi rizqihi, atau Allah Subhanahu wa taala lapangkan atasnya rizkinya. Wa fi ahlihi bi an yahfadzahu ahlah, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan jaga keluarganya, dengan Allah Subhanahu wa taala jaga untuknya keluarganya, wa waladahu, dan juga Allah Subhanahu wa taala jaga untuknya anaknya. Wa ghairi dzalika min anwa'il hifdzi li masalihil 'abdi fid dunya, dan juga penjagaan-penjagaan yang lain dari macam-macam penjagaan untuk maslahat hamba dalam dunianya. Ini balasan yang pertama. Dengan seorang itu menjaga Allah, menjaga syariat-syariatnya, menjaga batasan-batasannya, maka Allah akan berikan kepada dia penjagaan dalam hal dunianya. Allah kasih sehat badannya, Allah kasih lapang rezekinya, Allah kasih aman keluarga dan anak-anaknya. Dan di sana barakallahu fikum, ada bentuk penjagaan Allah terhadap hambanya lebih besar daripada dunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan untuk hamba tersebut dalam agamanya. Dijelaskan oleh beliau, wa hiya a'zamud darajatain, dan penjagaan Allah terhadap agama seorang hamba itu lebih besar dibandingkan penjagaannya terhadap dunia hamba tersebut. Yaitu an yahfadallahu al-'abda fi dini, Allah jaga hambanya dalam agamanya. Dengan apa caranya? Kalau tadi dalam masalah dunia Allah jaga maslahat-maslahatnya, Allah kasih sehat, Allah kasih lapang rezekinya, Allah kasih aman keluarganya. Tapi kalau dalam masalah agama, Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dengan bi'an yusallima lahu dinahu, Allah selamatkan agamanya, bi'ikhla'il qalbi min ta'thiri syubhati fih, dengan Allah hilangkan pengaruh-pengaruh syubhat, pengaruh-pengaruh kerancuan di hatinya. Yang tadinya punya pemahaman-pemahaman sesat, yang tadinya punya pemahaman-pemahaman menyimpang, Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan pengaruh-pengaruh syubhat itu. Wa ikhla'il jawarihi min ta'thiri syahwati fiha, dan Allah subhanahu wa ta'ala hindarkan anggota badannya dari pengaruh syahwat. Allah jaga hatinya dari syubhat dan Allah jaga badannya dari syahwat. Wa an yakuna al-qalbu mu'allaqan birabbi, Allah jadikan hatinya senantiasa bergantung kepada Rabb-nya, kemana-mana ingat Rabb-nya. Dia keluar rumah, dia berzikir ingat Rabb-nya. Dia masuk ke dalam rumah, dia berzikir, dia ingat Rabb-nya. Dia ke masjid apalagi, dia berzikir ingat kepada Rabb-nya, sehingga dia perbagus salatnya, dia perbagus qiraatul Qur'annya. Begitu pula dalam hal-hal yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hatinya itu senantiasa bergantung dengan Allah, tidak lalai darinya. Wa kan wa an yakuna unsuhu billah wa rabbuhu billah wa inabatuhu ilaihi wa khalwatuhu al-mahbubuh billah, dan Allah jadikan kesenangannya itu dengan Allah. Ya. Terhadap sholat dia suka, terhadap tilawatul Quran dia suka, terhadap puasa-puasa sunnah dia suka. Dia berlomba-lomba untuk senantiasa melaksanakannya. Dia sedih apabila ketinggalan ibadah yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Tatkala dia tertinggal sholatul jamaah, dia bukannya gembira, malah dia semakin sedih. Dia terlihat kemurungan di wajahnya. Nah, wa rabbuhu fillah juga artinya sama. Allah jadikan kesukaannya dia adalah karena Allah. Wa inabatuhu ilaihi, dan Allah jadikan kembalinya dia juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala bermaksiat, inabah. Tatkala bermaksiat, berbuat salah, dia sadar, dia kembali kepada Allah beristighfar, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ketaatannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan disebutkan dalam hadis, termasuk daripada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala jaga hatinya dari syubhat, Allah jaga anggota badannya dari syahwat, Allah jadikan segala kesukaannya adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah hadis yang menjelaskan tentang wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya, mungkin penting untuk disampaikan tentang siapa yang disebut dengan wali. Dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, mereka itu tidak ada rasa takut di hati dan mereka tidak akan bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Dua ciri-ciri wali Allah ini, iman dan takwa. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi ketakwaan seseorang, maka akan semakin tinggi pula tingkat kewaliannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dikaitkan dengan hadis kita, maka orang yang semakin tinggi penjagaannya terhadap Allah, orang yang semakin tinggi penjagaannya terhadap batasan-batasan Allah, terhadap syariat-syariat Allah, ini wali. Semakin tinggi maka semakin tinggi pula tingkat kewaliannya. Sampai pada puncaknya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan hambanya itu sebagai wali. Nah, dalam hadis sahih, riwayat Bukhari, di hadisnya Ibnu Umar, di nomor urut hadis yang ke 6617, Rasulullah s.a.w. mengatakan, inna Allah qala, sesungguhnya Allah berfirman. Yani ini hadis qudsi, hadis yang berisi tentang firman Allah. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, orang yang memusuhi waliku maka aku telah izinkan baginya untuk diperangi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi, dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai dibandingkan dia mendekatkan diri kepada-Ku dengan ibadah yang Aku wajibkan kepadanya. Ini ikhwan, cara untuk bertaqarrub kepada Allah, dan ini juga termasuk langkah seseorang menuju walayatullah. Langkah seseorang menuju kewalian Allah Subhanahu wa taala adalah dia mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Jadi kalau ada orang yang dikatakan wali tapi sudah tidak lagi melakukan kewajiban-kewajiban Allah, ini orang yang tidak bisa dikatakan sebagai wali, bukan waliullah. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan perkara yang paling ia cintai, yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepadanya adalah mendekatkan diri dengan kewajiban-kewajiban, mendekatkan diri dengan fardu-fardu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta wahibba, dan hamba-Ku akan senantiasa mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah hingga Aku mencintainya. Jaga kewajiban-kewajibannya, ditambah dari itu dia juga jaga yang sunnah-sunnahnya. Dia jaga terus, dia perbaiki terus, dia tingkatkan kualitasnya senantiasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Fa idza ahbabtuhu. Berarti kan ini syahidnya, apabila Aku sudah mencintai hamba tersebut yang mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan wajib dan menambah atas amalan-amalan wajibnya amalan-amalan sunnah, apabila Aku sudah cintai hamba-Ku itu, kuntu sab'ahu alladhi yasma'u bihi, maka Akulah pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan Akulah penglihatannya yang ia lihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan Akulah tangannya yang ia sentuh sesuatu dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan Akulah kakinya yang dia berjalan dengannya. Para pensyarah hadis mereka mengatakan maksud daripada Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya, maksudnya Allah berikan taufik dan hidayah kepada penglihatannya untuk dia tidak melihat kecuali yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ya. Allah Subhanahu wa taala jadi pendengarannya, Allah kasih hidayah dan taufik kepada pendengarannya itu supaya dia tidak mendengar kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Allah jadi tangannya, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik kepada tangannya agar dia tidak menyentuh sesuatu apapun kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Begitu pula kakinya, Allah jadi kakinya, maksudnya Allah berikan hidayah dan taufik kepada kakinya agar dia tidak melangkah ke tempat-tempat kecuali tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala jaga dia, Allah jaga agamanya itu kalau seorang hamba sudah dicintai Allah, sudah jadi wali min auliyaillah, dicintai oleh Allah karena dia mengamalkan amalan-amalan wajib plus sunnah-sunnahnya, Allah jaga dia. Ya, penglihatannya Allah jaga, pendengarannya Allah jaga, tangannya Allah jaga, kakinya Allah jaga, ditambah lagi wa in sa'alani la utiyana, kalau dia minta kepadaku pasti akan Aku berikan. Wala in ista'adzani la u'idana, kalau dia meminta perlindungan kepadaku pasti akan Aku lindungi. Wa ma taraddatu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu musa'atahu, dan tidaklah Aku meragukan sesuatu pun untuk Aku lakukan sebagaimana keraguanku untuk jiwa seorang mukmin yang tidak menyukai kematian karena masih ingin berbekal untuk akhiratnya. Wa ana akrahu musa'atahu, dan Aku tidak suka untuk berbuat buruk kepadanya, Aku tidak suka untuk mengganggunya. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis ini tentang penjagaan Allah terhadap orang yang ia cintai. Syahidnya tadi intinya ada dalam firman-Nya, kalau Aku sudah mencintai hamba-Ku, Aku akan menjadi pendengarannya, Aku akan menjadi penglihatannya, tangannya dan kakinya. Allah jaga agamanya. Ya. Dan ini adalah tingkat penjagaan Allah kepada hamba-Nya yang paling tinggi. Allah jaga agamanya bukan semata-mata dunianya. Kalau yang Allah Subhanahu wa taala jaga dunianya banyak. Bahkan terkadang orang-orang kafir dikasih penjagaan dunia, dikasih kesehatan, dikasih kelapangan rezeki, terkadang anak-anaknya lebih aman dibandingkan anak-anak kaum muslimin. Tapi dalam hal agama, orang-orang kafir tidak mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya bagian terbesar yang harus kita harapkan tatkala kita melakukan penjagaan terhadap syariatnya Allah adalah kita mengharapkan penjagaan Allah untuk kita dalam agama kita. Dalam agama kita. Karena keselamatan agama ini adalah inti daripada seluruh keselamatan. Tatkala seorang hamba selamat dunianya tapi tidak selamat agamanya, kemudian dia mati, waliyadzubillah, su'ul khatimah, mendapatkan azab kubur. Dan kalau seorang sudah jelek yang dia dapat di kuburan, maka yang setelah kuburan lebih jelek lagi. Tapi kalau orang dunianya biasa-biasa saja tapi agamanya terjaga, syubhat-syubhat di hatinya Allah Subhanahu wa taala hilangkan, Allah singkirkan. Dia yakini kalau Islam dengan metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Islam terbaik. Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum adalah jalan terbaik untuk menjalankan agama ini. Murni dia yakini. Allah hilangkan dari hatinya syubhat-syubhat dan kerancuannya Khawarij, kerancuannya Syiah, kerancuannya Asy'ariyah, kerancuannya Murji'ah. Allah hilangkan darinya kerancuan-kerancuan orang-orang Sufiyah wa hakadha. Syubhat-syubhatnya Allah hilangkan. Ditambah lagi jawarihnya, ditambah lagi anggota badannya, Allah Subhanahu wa taala jaga dari syahwat sehingga dia melaksanakan ketaatan-ketaatan dan menghindar dari segala macam kemaksiatan dengan matanya, kemaksiatan dengan telinganya, kemaksiatan dengan tangannya dan kakinya. Oleh karenanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terkhusus di masa-masa fitnah yang seperti ini, di mana perkara-perkara yang akan merusak hati seseorang, syubhat-syubhat itu dijajankan dengan terang benderang melalui media-media yang banyak. Apalagi masalah syahwatnya, fitnah-fitnah syahwat yang dapat dilihat oleh kaum muslimin, seluruh manusia termasuk di antaranya kaum muslimin di masa ini lebih dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Maka mari senantiasa kita jaga doa yang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaganya, yaitu beliau senantiasa berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat, wahai Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ini senantiasa harus kita jaga, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kita senantiasa panjatkan doa ini pada setiap sujud kita, pada setiap kali kita mengangkat kedua tangan kepada Allah tadi waktu-waktu mustajab. Jangan hanya minta dunia saja, jangan hanya minta kelancaran ini dan itu dalam urusan duniamu. Minta penjagaan kepada Allah terhadap agamamu. Ini yang terpenting. Jangan sampai bosan lisan kita ini berucap, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang maha memaling-malingkan hati, kokohkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin surga, orang yang maksum, setiap kali bersalah pasti Allah ingatkan sehingga beliau tidak memiliki dosa, senantiasa menjaga doa-doa ini. Minta kepada Allah as-sabat, minta kepada Allah kekokohan dalam masalah agamanya. Dan kita min babil aula tentunya lebih layak lagi untuk senantiasa menjaga doa ini, karena kita enggak ada yang bisa menjamin keselamatan agama kita. Kita enggak ada yang bisa menjamin kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita hanya bisa berusaha dengan senantiasa menjaga Allah. Semoga dengan itu Allah jaga kita di kematian kita. Allah jaga kita di kematian kita dengan Allah bimbing kita untuk mengucapkan kalimat asyhadatain, yang dengan itu kita biiznillah akan mendapatkan husnul khatimah dan kita akan mendapatkan penerangan di alam kubur nanti, mendapatkan kebaikan di alam kubur nanti. Dan barang siapa yang mendapatkan keselamatan, kebaikan di alam kubur, maka yang setelahnya tentunya lebih indah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Kemudian Penggalan kalimat yang kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan dapati Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan. Apa maksudnya hal ini? Ini berarti keutamaan yang kedua, tatkala seseorang menjaga syariatnya Allah, menjaga batasan-batasannya Allah, ia akan dapati Allah Subhanahu wa taala berada di hadapannya, yaitu yang diisyaratkan dalam hadis yang tadi sudah kita baca, tatkala Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang ia cintai, wala in sa'alani la utiyanna. Jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan dan itu pasti. Wala in ista'adani la u'idanna, dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, pasti akan aku lindungi dia. Ini keutamaan yang kedua. Daripada menjaga Allah, Allah akan jadikan dia sebagai orang yang mustajabud du'a. Allah jadikan dia sebagai orang yang dikabulkan doa-doanya. Dia minta, Allah kasih. Dia minta pertolongan, Allah kasih pertolongan. Dia minta perlindungan, Allah Subhanahu wa taala kasih perlindungan. Ini makna ihfazillaha tajiduhu tujahak. Kemudian penggalan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa idza sta'anta fasta'in billah," dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala, faedah dari penggalan ini adalah wa fihi ifradullah jalla wa ala bil isti'anati wa bis su'al. Dalam penggalan ini ada faedah untuk seorang hamba senantiasa mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal permohonan dan permintaan bantuan. Seorang hamba tentunya memiliki banyak kebutuhan. Dan apabila hamba tersebut meminta kepada hamba yang lain, hamba yang lain juga punya kebutuhan, butuh kepada yang menolongnya, butuh kepada yang memberinya. Kalau makhluk meminta kepada makhluk, tidak mesti dapat. Namun beda halnya kalau makhluk mintanya kepada Khalik, makhluk mintanya kepada penciptanya, yang penciptanya adalah zat yang maha memiliki, zat yang maha kaya, zat yang maha mukti, maha memberi, pasti hamba tersebut akan mendapatkan keinginannya. Pasti hamba tersebut akan mendapatkan hajahnya. Qala wa hadhihi ala martabatain. Dan mengesakan Allah dalam hal meminta pertolongan dan meminta-meminta hal-hal yang sifatnya umum, ini ada dua tingkatan. Ini ada dua tingkatan. Al-ula yang pertama adalah wajibah. Mengesakan Allah dalam hal pertolongan yang sifatnya adalah wajib. Adalah mengesakan Allah dalam hal meminta pertolongan yang sifatnya wajib. Wahia, yang wajib ini adalah at-tauhid bi an yasta'ina billahi wahdah duna ma siwa fima la yaqdiru alaihi illa Allah. Dia mentauhidkan Allah dengan dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada yang lain, dalam perkara-perkara yang tidak mampu untuk memberikannya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib, ya. Isti'anah billah yang wajib, meminta pertolongan kepada Allah yang wajib adalah tatkala seorang hamba meminta kepada Allah perkara-perkara yang tidak mampu untuk memberikannya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Meminta hujan, ini yang bisa hanya Allah. Bukan pawang hujan, enggak ada pawang hujan yang bisa menahan dan menurunkan hujan. Al-Mumtir yang maha memberikan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Mughits. Beliau ialah Allah yang maha memberikan ghaits, hujan yang bermanfaat. Maka tatkala kita minta ghaits, kita minta hujan yang bermanfaat, maka mintalah kepada Allah, karena tidak ada yang mampu memberikannya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib. Dan kalau seorang hamba tidak melaksanakan hal ini, dia minta hujan kepada selain Allah, faqad asyraka billah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang kedua adalah yang mustahab. Minta pertolongan kepada Allah yang sifatnya adalah mustahab, disunnahkan bukan wajib, yaitu wahia annal 'abda yustahabbu lahu alla yas'ala an-nasa syai'an idza amkanahu dzalik. Seorang hamba disunnahkan untuk meminta kepada manusia sesuatu pun apabila mungkin baginya untuk mendapatkannya sendiri atau melakukannya sendiri. Lakinin nas la tastaqimu umuruhum, tapi yang namanya manusia itu terkadang urusan-urusan mereka tidak senantiasa langgeng. Terkadang dia membutuhkan bantuan orang lain. Tapi ada perkara-perkara yang dia mampu untuk mengerjakannya sendiri, maka dia disunahkan untuk mengerjakannya sendiri tanpa meminta bantuan kepada orang lain. Tapi kalau dia memang membutuhkan bantuan, maka mau gimana lagi? Yang namanya hidup itu tidak bisa hidup sendiri. Kalau dia mampu, maka silakan. Waqad tsabata fi sahih Muslim, dan telah datang dalam sahih Muslim, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam awsa adadan min ashabihi alla yas'alun nasa syai'an. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada sejumlah sahabat-sahabatnya agar mereka tidak minta kepada manusia sedikit pun. Sehingga rawi hadis mengatakan tentang bagaimana praktek para sahabat yang dipesani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi supaya tidak minta apapun kepada manusia. Kata rawi hadis, falaqad ra'aitu ba'dha ulaika nafar yasqutu sautu ahadihim fama yas'alu ahadan yunawiluhu iya. Sungguh aku telah melihat sebagian sahabat-sahabat tersebut jatuh tongkatnya dan dia tidak meminta kepada seorang pun untuk mengambilkannya, karena dia mampu untuk melakukannya sendiri. Kalau sahabat, ya, apalagi sahabat yang dapat wasiat khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, sahabat-sahabat yang mulia, kalau minta bantuan, ya pasti manusia akan bergegas berlomba-lomba untuk membantunya. Manusia akan bergegas untuk melayaninya. Tapi berhubung perkara yang ingin dia lakukan, dia mampu untuk melakukannya sendiri, dia gak minta bantuan kepada orang lain, dia lakukan sendiri. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, wa dzalikal kamal. Ini adalah yang sempurna. Ini adalah yang sempurna. Wa hadza minal maratibi allati yatafawatu fiha an-nas. Dan ini adalah martabat yang manusia berbeda-beda di dalamnya. Fa idza amkanaka an taquma bi syai'in bi nafsika fal afdal. Apabila kamu mampu untuk melakukan sesuatu dengan dirimu sendiri, tidak meminta bantuan kepada orang lain, ini yang afdal. Ini yang afdal. Terkadang yang tadi kita katakan, umurun nas la tastaqim. Perkaranya manusia itu enggak senantiasa langgeng. Ada sesuatu yang bisa lakukan sendiri, dan ada sesuatu yang memang dia butuhkan bantuan orang lain di sana. Dan apabila perkara tersebut memang ada orang yang bisa membantunya, ini bukan perkara-perkara yang khusus pemberiannya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ada makhluk-makhluk yang bisa membantu, ya, maka tidak mengapa yang seperti ini. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, wal mustahab yang sunnah, Allah tas'ala hadan minal khalqi fi dhalik idza amkanaka bila kulfah wala masyaqqah. Maka yang sunnah, kamu tidak meminta kepada seorang pun apabila kamu melakukan sesuatu dan kamu mampu tanpa ada rasa berat sedikit pun. Wa man kanat 'adatuhu daiman an yatlubal asya', dan barang siapa yang kebiasaannya senantiasa minta dilayani padahal dia mampu untuk melakukan beberapa pekerjaan sendiri, fa hadza makruh, ini yang dibenci, ini yang tidak dia sukai, ini yang tidak disukai. Sehingga seorang dalam perkara ini harus bersikap insaf. Jangan barakallahu fikum terlalu tertutup, ya, perkara-perkara yang tidak bisa dia kerjakan sendiri padahal ada tetangga yang bisa bantu, dia tutup dirinya sehingga tetangga mengira tidak, sepertinya orang ini tidak membutuhkan bantuan, semuanya serba sendiri, ini sendiri, itu sendiri, ya, bangun sendiri, punya urusan sendiri padahal bisa dibantu, semuanya serba sendiri. Ini tentunya juga tidak baik. Kalau memang ada perkara-perkara yang sifatnya masyaqqah, memberatkan atas dirinya, kalau dia lakukan sendiri tidak mengapa minta bantuan kepada orang lain. Begitu pula jangan ekstrim ke sebelahnya, apa-apa minta bantuan. Ya, padahal dia mampu untuk melakukan sendiri. Minta bantuannya yang cuma-cuma lagi, bukan yang berjasa, bukan yang berbayar. Kalau yang berbayar itu mempekerjakan orang, ini memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka, termasuk perbuatan ihsan. Tapi kalau minta bantuan terus, tapi yang sifatnya cuma-cuma, ini itu minta dibantu, ini itu padahal dia lakukan sendiri, dia mampu, dia minta dibantu, ini yang makruh. Sehingga seorang harus bersikap insaf tengah-tengah. Yang bisa dia lakukan sendiri tanpa ada rasa berat, tanpa ada rasa beban, ya, dan dia menyatakan dirinya mampu, lakukan sendiri. Tapi kalau si perkara-perkara yang sifatnya ini memang dia butuh bantuan, dia kalau lakukan sendiri berat. Kalau dia bisa menggunakan jasa orang lain, alhamdulillah. Tapi kalau dia memang enggak bisa, ya minta bantuan kepada tetangganya, minta bantuan kepada keluarganya, ini tidak mengapa. Nah, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Ini yang wajib tadi kita katakan adalah meminta perkara-perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengabulkannya. Tapi kalau ada perkara-perkara yang bisa diberikan oleh manusia yang lain, maka sesuai dengan perincian yang sudah kita sampaikan di atas. Isyaknya jam berapa ini? 3:33. Penggalan selanjutnya cukup panjang, yaitu yakinilah bahwasanya umat apabila mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan untukmu. Dan apabila mereka juga bersatu padu untuk memberikan mara bahaya kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan mara bahaya kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Pena-pena telah diangkat dan tinta-tinta telah kering. Ini penggalan cukup panjang, insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan pekan depan. Bismillah, barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesadaran kepada kita semua untuk ringan dalam melangkahkan kaki-kaki kita menuju majalisul ilm. Amin Allahumma amin. Aktafi bihadzal qadar, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.